buat yang mau diakatin. Yang sekarang ini harus jadi sama-sama ya. Yanisi Jogja, Yanisi Bantu, Yanisi Wonosobo. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku coba bahagia. Selalu ku syukur. Jadi apa? Jadi apa? Sayangku. Boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi?